moro-moro ngajak kawinan. Aku durung duwe penggawean, kemanten anyar gelek kekeran, klambi sito lebu rombengan. Salah dewe. Ono kerepotan gotong royong masalah kerukunan dolor pancen ditingkatno uripe aman tentrem tukar patu ja kebutuhan keluk awan nyambut gawe sing kiat lan ayo sing lincah ayo manfaat no lingkungan alam air lan ono andin ditolor iku podo ae kutho lan desa gak ono lancar ekonomine masih no kuto nek gak nyambut gawe iso tele mula critane arek brai kembang kaya goro dorong duwe penco sopo sing guyang guyu dijak kenalan durung sepiro wis sumpah-sumpahan mulo sepedan ngalor nyedo wirawiri oleh kenalan liyo barek sing jisik lali kepetuk gak nyopo sebab wis oleh ganti sebab aree luwe gaya sing saiki lanange tepak arek sing pengalaman pacar ganta ganti wis dadi kebiasaan arek wedok gak ngerti cintai kadung yo menjalam gak kepetuk sedino mumet koyo kitiran bareng krungu arek lanang kate kawinan arek wedoke koyang payengan saking kakwati dungkeno lumbang ambekane mampet akhire dadi arwah gentayangan. Ayo tapokmu kapan kan? Ayo biasa ya kan? Ayo mulai kumat yo. Komisi pedas kayane lumayan pinter joget pinter sembarang lurus koman bulan unik kencang sepunuh kepintaran ngerti karepe sing duwe budal itu mulie sore wong pedesa itu oleh panan dewe oleh petang ewuan kulit ditukok no panganan paling entek limang atusan karene masuk kantong gerakan aku tau ngalami tuku pedes tak ngumiti caca ucul ngupel bako roti roti nenuklah aku boleh nempui apet awak kak kawan-kawan tantini pedot melayu ngetan caca aku ketrempet pisang petang dino leyan duk karang menjang ngopoy rek namung semanten sairan pulau sairan boten borong sing dhisik sego pecel saiki njaluk rawon iki sesuwemu metah kuwi ya. Iki mang ya gak karo-karuan rabane mbok mbok dadi mbok sak. Nek gak krungu oleh persenan berarti dadi ngono ya. Nek gak oleh persenan gak tahun baru iku. Rusak. Loh. Lah, tari ya apa ndelok tanduran koyo ngono senenge ya. Iya. Ora ono desa iku ayem. Pancene enak dadi wong tani. Nah iya. Lek esuk ya jam 5:30 sengenge kae metu ya. Pitik padha metu ya. Iya. Tanduran ketoke koyo koyo gano angin koyo gano kan udan koyo kan dhuwit koyo iya kok male nang dhuwit. Nah iya cuaca arek cerah. Nah iya kadhe lek wayah kate marib yo wong teko sawah nggo muli sapi dhewe-dhewe mbok pacul adis masih adem iso adis ae tutuk omah sego pecel yo nunu pohong ngombe banyu kendhi maru metu dikeprok uwong wah lho sing gak enak ya iku lho. Lah apa dikeprok uwong iki gak enak. Aku ya sedikit banyak saya ki ya memperkembang no petani aku. Iya. Ner. Cuma tanahku itu membumbu tanah sangar, bi apa? Bu tanah longsor be? Gak. Tanah apa? Nek longsor gak longsor. Oh iya. Cuma aku kadang-kadang nih tanduri pari ku penghasilan nih kayak sememuas no. Tanduri. Pohong. Ya woi kayak segede-gede. Rencana aku jangan tak tanduri kacang asin nih. Kacang asin gak iso jogol. Kacang kadal bu. Oh, ngawur kacang brol. Ya tanah iku pancene judu-juduan, kadang judu pari. Kadang judu dele. Iya. Terus judu jagung. Ya judu didol ya ono ya. Iku ana jodoh-jodohan menyang duduyang no barang. Gak panjen ya, tanah-tanah sing gondol iku ditanduri. Sak liyane nambah penghasilan iso nyegah bahaya erosi. Lah ngono, tanah sing kosong ayo padha ditanduri, mbok cocoke ditanduri apa-apa, jambu mente. Ya, ya apa? Jeruk, jeruk kikit. Ya. Apa tak manfaat dah tanduramu lho? Apa tak gedang kelopok ngono? Jeruk kikit jambu mente. Nah mulane, lah saiki apa sing ngene? Tanamane sing sewu enggak? Heh? Tanamu. Ndi duwe tanah, wong aku ngono to. Aku sik nono iki golek mana jange. Lah kon to duwe rencana pe nandur sih lah. Lho gak tinggalane bapak. Panjen jange diserang aku cuma aku lak ngluyur nang kutho. Besok lak istuwa mulih nang desa. Ngono ta. Lah iso jagane. Jagane ya. Lah ki omahe asu loro jan. Wah. Iku ngoninganmu ya. Iki jagane didol iku. Kon niku lak asu ya. Nyuka nek tangga-tangga iki. Lho kon nek butuh tanah ya ana nggon kula, nek kanggo sak panggonan ngono ae ono panjen. Pirang meter gitu. Ya sak cukupe ae untuk kuburan niku. Nek kanggo sak pendeman kanggo kon ngono ya ana lho kon. Wis ngenteni awakmu dhisik. Ngawur ae. Eh, panjen ya ojo lali ya. Ya mirengno siaran pedesaan. Lha iya lho. Iya. Ya opo sih carane tetandur olah tani, olah tanah isane tanahku subur. Isane subur ya dicelokno dulgani. Anu. Anjuk mas dulgani lah opo. Subur iku isane uripe iku anu tanduran iku gak gampang lelorong. Nek takon jek. Iku biyen iku ya kok tok malu-malu menono, cuma jane nek kepengin waras eh obat ono, taun tali aspro ya kak iso. Kok belum blakrak nang karang-karangan sini. Dari kapan ngobati? Tandur iku isane subur ya. Heeh. Iku golek bebet sing api. Lho bebet iku gak iso api lho. Bebet iku bojone subur nang. Bebet iku nek ayu nek ayu, nek macake lak mesti rambut iku diponi ra. Iya. Terus ati kuping ditutupi rambut iku ciri arek kuping lak. Ilang situ arek. Ngawur ae gak lapo. Makane nggo darek wedok saiki delok-deloken. Ngomong tanduran nyanjo karek wedok niku. Wah, masih wong kok wedok anjek nemen niku. Tanduran. Isane tandur gak dipangan wereng ya. Iya. Iku kudu dikelilingi. Mulai jam mesuk. Kami pendak jam mesuk. Lho, lak turu-turu aku lagi ngelilingi sawah terus. Lah yo nggo gongseng. Mumet-mumet. Mumet. Sing akeh kuwi amete Gus lho. Jare ngene, nek keterangane teko iki lho, teko pertanian. Iya. Sawah iku kok ngono kei pagar plastik. Heeh. Iya, terus tak kei pagar plastik karena tikusnya gak tambah nyengir tambah kerasan. Lho, lha peno gak ono sisiane. Nek pagar plastik sisiane jape. Lha malah golek tegesan iku lho. Mulane saiki sing penting lek ono siar-siaran ya kudu diikuti sebab iku mbak kemajuan. Oh iya. Wong tani kudu maju. Ono wong sing wong tani gak maju. Apa? Wong tandur. Mundur. Iya lha maju lah rusak kabeh tandurane lho. Lah iya. Ini rencana aku ya kula nemu sing tak tandur kates. Kates? Kates tomat. Oh ya. Iya iya. Terus sing mengandung anu ta? Mengandung gusi. Mengandung gusi dah. Iya. Gusi iya. Oh gusi gusi. Sebab jare ono peribasan 4 sehat 5 sempurna. Nah, iku ya, ya perlu iki lho, termasuk tumpang sari barang iku. Dadi di samping awak dhewe iki nandur pari, iku nek lereng-lerengane iki nek iso ditanduri kaya godhong-godhong ancang-ancanganan iki. Iya, iya ya. Kaya lembayung. Yu yu kudu dindakno, yu yu yu iku penyakit dindakno iku. Lho iku tanggungane weringsang iku lho. Lah apa ku kon bagi yu yu barang. Iku termasuk omo ta. Oh, walang sangit, iya. Walang sangit barang. Iya, lek walang kekek dikembangno, ya. Iku sebab ku oleh walang kekek iku. Heh, walang kekek iku ciptane Waldina niku. Ngono lek nyanyian pula. Eh, kono digolek basman. Basman ta? Setumu gak tau mbayar. Iya. Masuk tuh gak tau mbayar. Lah kapan kapok wong ya apa wong? Iya, sembarang wis murang nek dodol iki. Tak enteng ate diukur-ukur dongkrok-kongkrokno sego. Dodone dikai. Jare ini petik tak delok kukune gak ceker petik koyo garangan to, Pan. Mosok petik ceker cek gede ini. Wedhus iku wedhus lho. Kadang-kadang ngladak kok golek luwak iku. Iku nang dicampur-campuri rek. Enggak sih enggak semen. Oh, siapa iki? Waduh kok cuma tanda kucing. Kono jatik pringas-pringis. Kono jatik mengambil kesempatan yang aku lali. Oh, tidak. Ngerti ya? Tidak. Aku nyambut gawe bodoh. Badan ini salah lho, Bas. Mereka kepelecek keliru wadahmu dewe. Sebab aku nyambut gawe ngono rek ya. Kanggo keluarga. Dadak kono gak ono perhitungan mampir mangan bersual-bersual brutu papat kontekno. Heh. Rasamu ya apa? Rasamu. Mangan apa? Sapa mangan jual? Lho. Ya, apa sih? Gak pernah mangan besual. Besual-besual, tanpa perhitungan ibu. Rumah kamu gak ada duit. Ini gelap. Kok warung diandoknya kok muring-muring lah enak sih. Loh, anaknya roming-roming. Anaknya muring-muring sebabnya gak bayar. Utang semuanya, bayar loh, nom-noman itu jaga kensi lah. Mangan coto itu udah bayar. Kodohai, utang pira sih? Loh, utang pira. Pira? Lah, pulang mangkok kalau nolak pitung mangkok. Totalannya pira? Ya, totalannya sak mangkok, ini orang-orang itu seket. Ya, itu pira? Ya, 17.5. 17.5, lah, mending tak jangkepan ini sudah di 20.000 kan dulu. Nggak ngelompok. Wah, urai. Kemarin itu yang sumai juga bersengut. Ya, sumai ya, yang mesum ya, yang memeh. Ya, ya. Memeh, memeh. Rasamu. Mula harus teko perjalanan nih, Bek. Aku Rene ini gak kuyon. Oh, temen. Wih, temen Rik, itu orang meduntung. Ya, gimana? Ini lah, cara menung sana muring-muring. Sangnya ini lah cecek putih tadi. Aku muring-muring kan Banyoli. Kan Banyoli, kan tak bisa Banyol. Iya, kan tak bisa lucu. Masa kan kau Banyol? Masih ini ya King lawak. Oh iya, ikutangi Banyolan ya Pak Suman. Tapi King-Kingan rumah kamu. Eh, Naur? Iya sih tak Banyolan ini sih. Gak bisa, gak bisa kan Banyolnya tak nol. Ini loh. Bas. Apa? Wong nage kok secara perontoan. Anak lu gak mentolo, mentolo aku teka omongannya. Loh, anaknya perontoan sebab aku sih bodoh. Iya, nage secara sopan. Riri. Duwe iki kaya apa coto be 150 ono ta. Lha nek aku nduwe welas omongan penengku niku tak kei bae. Belajar priyane iki tak kei. Purane arek kasar. Yo ngene iki lho ono bakul ditaboki wong tuku ya perkara omongan ngene. Purane arek. Belajar mringi sejam mesen uta. Yo ngono lho kaya garangan. Ah iki coba coba ngomong ngono. Ngomong ngono dengar halus. Sapa? Lho cak Basman. Parah sik. Parah sih. Jawa keluar kamu kapan? Di kota Wara. Anakmu? Parah. Iga ngina ni. Ya apa? Anaknya aku ini mang onak rembelu ni. Ini lu onak metuntung. Aku ini mang apa ikut ni? Perlu dah. Iya. Oh yang mau nasi kena. Perlu apa pas? Anu ikut siut. Siut siut. Masuk kalau siut kan? Apa siut? Utel. Oh kalau siut caro. Wah kalau utel tak kau nutel. Iki lari dia ni kalau. Apa? Utang nak? Iya. Siro. Itu nanti saya kena. Pernah takir? Iya. Oh, ni ono tak kayak iba. Iya ni. Hari ni saya gigau ono ispurannya. Wah, jilu tak kena tambah tu. Lah, macam nak wajib? Nak wang nyile? Balik no. Nah, nak wang utang? Semua yo. Nah, nak kasih nyaur? Iya. Mau yo? Iya. Kira-kira tahun saya usah ngatus walung bulu walu tak kayak. Semua yo ni kan? Cempoi lah. Ayo, situ ini, ayo. Kepalu ceketer kan Riri. Hah? Untuk duit talo. Lho. Sisi, gelangmu coba. Oh, salah apa sekuen ini. Kita bahas gelangmu coba. Apa sih gue? Apa sih? Kira-kira, kita dinyang biru lagi. Lho, kita tahu dinyang 5 lah sih. Iya, kita boleh kursengah. Iya, kita pengen rong bolong, kok tak dinyar penuh ya. Itu ya, apa sih? Kok boleh mumet kayak kekean ya, hasil kan ibu? Oh, nyaur ta. Lho, kan laki gini lagi loh. Uang yang keluar dari saku saya sendiri. Iya. Bisa ada yang sampean. Iya. Si. Lak ngono. Ini ada lanang belater ini. Apa ngono? Ngetai tau. Ngetai. Kak mau si arek bisa nek kandang. Eh tolong panjangnya temen gak tumen gorongan. Temen gak duwe. Belas temen gak duwe. Lu gak duwe tak kan? Gak duwe lah. Kan gak duwe tak kan ini? Ya temen gak duwe. Wah bis soporek kan ini korek. Lah wajib ini apa sih? Coba. Aku ini nage. Jadi aku ini perlu menetage. Iya. Tiap utang menetage. Tiap utang menetage. Iya. Le kuatnya sih nyauri bas. Iya, apa lagi? Luar lagi, kan ada utang, Ri. Wah, dua blok, kalau misalnya ada utang, misalnya ada utang, kok jeling, kan? Kok lu belajar lagi, titik, tak? Aku tak kita kon. Iya, iya. Anak-anak utang. Sebab gak duit. Anak-anak pernah ngutangi? Keluian. Nah, wis luwe ya ditage. Iya lah, apa penapi? Kan bisa enteng, bisa kan aku, Ri? Waduh, gak pulpen, gak bisa nulis. Loh, itu akarnya belajar apa? Gak nulis di kurepi. Loh. Ini lah, kan ngintip, itu. Tanggung ngelungi tanggalan, untuk pemponan. Terus aja ingin naik. Iya, Pak. Aku gak perlu kakak kasih kesempatan. Iya, iya. Detik ini, jam ini. Hari ini, hari kiamat. Pokoknya kau bisa nyaur, enggak? Mau naik? Meni. Oh, entek meni ini lah, kalau aku tak, anu, ngeblok jeli di sini. Untuk jelin siapa? Ya, jelin ini tonggol-tonggol, tak geblokan. Oh, buru, tak? Buru. Oh, ya, wis, karuan, ya. Meni, ya, jat tutup, loh. Iya. Jam si jibungnya jat tutup. Tutup lah, sebenarnya tak kau niku. Jam berapa? Waktu tutup jam sama sore aku ini. Iya. Jam sama cek aja tutup. Lagi tutup tak obong warung. Kamu tu kalau aku nyaur tahu ngancam kau ni. Kau janji kisah temen dulu. Tak mau dalpar Basman, ya. Pokoknya selalu suloyo terus saya terus kapan putih utangmu kan? Iya. Temen tak tuturan nih, Bas. Iku apa tuh ayo tak tutur tuturan ya, tak mau. Kon apa nyaurmu kon? Aku ya meneh ambek tolor rono aku ngetro tolor tok ae. Lho, ketengah kok gak nyaur. Dan aku pun tekan ya wis apa boleh buat. Pokoknya meneh rono kon lho ya. Ngene wis mari engko. Iya apa? Sambutmu lak dawa. Engko tak potongi kok dipotong piro. Dadi tak potongi ya. Kon dadi sanor aku niku. Iya, es satu apa potong ta iki? Oh nagi gak ekstra. Wis meneh-meneh, meneh-meneh. Wis meneh. Temen ya? Ya wis isuk-isuk lek lebet meneh wis ngomong paling yo mben lek lebet meneh. Kan mben. Lek mben yo kan yo mben dowo peke. Enak ndek biar aku kupat ae. Iya rono-rono, kan rono bojomu jale turu lho. Iya. Turu sambil gak mau penuh tagih. Aku ngancam aku dhewe. Kena iki desa mau penuh tagih, kena iki tolol lho, berapa ratus ribu. Coba nek panceng iki. 200 iki lho, misal iki gak dikek iku. Awas meneh sampeyan kon. Ya, kon awas kon. Anu bro gong kok gak ketok kon to. Wis karo lho. Wah. Ayo lho. Ya ya. Heeh. Eh ojo banter-banter ngomong tar pas ndublek aku iki. Iya ya, kok tak jupuk kaca motomu kon kok kapet. Cepetan mau kepenuk. Goblok kowe. Angkal ya. Wit mule nggo peking ngono. Lah, sing salah ku kon lho. Malah apa? Nah, wis terus utang ditagih muring-muring. Ya kak muring-muring wong gak duwe lak semoyo ari. Semoyo kon ngenteni panen barang. Lho, lho. Apa? Apa? Gua pernah singkari. Anu kacamata, kacamata. Kacamata. Hah? Ada kuyon, ada kuyon, ada kuyon lho. Lah pernah gawe apa? Pernah gawe apa? Mulur gul pari kena. Iki wong dajaran iki. Oh, manusia. Wong lali kacamata, wong kacamata digawe. Lho, jarek lali. Kau kocomotoan, kocomotoan. Eh, pas mana potongan kayak kupat ni? Sama itu, biasanya kandengannya munayah ya. Kandengan munayah. Masa? Munasi ya? Munasi parah. Terus ojo direken, masalah utang dibulet-bulet aja. Mas, mas, pasti pesan-pesan itu gak isanan, jeruknya gak isan. Tapi orang kapik loh, orang kena ngomong utang ya utang, yang jaluk-jaluk. Terus kan ngunikan ya api, akhirnya orang kena jeruk nyawa. Kan dia jeruk nyawa, kasih ngilang no kancang. Ya apa, nyagaknya penghasilan tani, ya cek jeruk wajah panen, ikut tanutan wajah tandur. Enak ya apa? Parung pas mana pikir kali ya? Mm-hmm. Enaknya, ya, banyak itu kok itu bilet, mau kuasa ya? Lor-lor dibendung. Lor dibendung. Ya. Lelah kalep parung ya? Ya banyak kapok. Enggak ya oleh kalep lah terus dibedah lah. Lah katu tak iwa-iwa. Junten untuk nisor. Diseseri. Mangap apa dewe ya? Loh, omong ngamuk kan itu. Aku lah bujo di basman kali ya. Saking sih mudah-mudahan basman lah bujo ini pun tadi lah mun gadaya terus sampean mangan-mangan riki. Iya, kak isa orang nanya. Oleh terung dino mangan runu di celatu. Usung-usung kancane ae iki. Ae tani kalem buri nyengak. Panjane tandang sumyang bojone. Iku lah tandang sumyang. Tandang sumyang. Ngomong cedak-cedak tapi kak isa. Ono kali basan asu galak lho. Iya, iya. Iya. Asu galak. Iku tadi apa? Tadi apa? Terusane. Kali basan asu galak terusane ya apa? Semani menunya asu. Ini lah kerungu wong mesti balik temen, masih ini kerungu lah balik balik, dihantem sih asu galak gak nyokot yo, dar-dar-dar lu iya dianggap, wih seti mamring, wih seti dianggap kan apa-apa iya, apa dewek yang sampe ngolor waktu lho mau lho oh, lek, anjan ini kok gano ginyar ayo kerungu kemangi kerungu kemangi, oleh rong ranjang aku sing setorno nang basman iya lho jadi serno lho, kemangi keman lho apa? Enggak, aku tak usah lho mbak metrasi kari balik lele ini nanti penyet ngawur kanku nyecil lho nih lho mbak aja dideplok di kayak banyu ya kayak itu orang basman, basman disemprot wet ini ya disemprot basman ini ya yuk gak nyawur lho, wong nyawur boleh balik mah boleh gak kudu karemu ya sih tadi kok gak nombel ngeri sih pas cuma nak kon sih, nak kok balak-balik. Jam ni mari tu bu, jeruk pecel kan lo. Tinggi tak, kita tu menaik. Nanti tak omongin menit jam songo sih. Aduh, balik aye. Oh, kok pelak-pelak aje kan lo? Jam songo, kan? Arti jam songo. Iya, tapi kita mari tu bu jeruk pecel kan lo. Tapi balik mau lewat kini lo. Heh, apa jeruk pecel ini? Jeruk pecel anakmu. Jeruk pecel siapa? Aku gak bisa nyicil duit, ya boleh tak nyicil pandan ya bang. Gak kok lakon cicil pandan lo gaya apa? Gak kena ngutuna kan gue wangi-wangian tak cicil. Lek gelem ya pandan mojo sari ku gawon kabe. Kena pacet ya. Iya, ada macet kita gak ada. Kalau ngomongannya gak temen genap belas ini. Kok wong, situ ini mambu nih. Mambu situ ini. Itu tuh gak mambu, itu durung mateng. Mambu besar-besar. Orang pesen nih, nenek udah dulu gagak. Ulim dulu gagak. Ono, iya. Ono. Tapi duduk gagak. Gagak, duduk gagak. Orang pesen itu gagak. Ayo. Ayo manuk gagak. Iya. Gak lek gagak, gak lek manuk cimblek anu. Ayo. Manuk baku wak pisan. Iya, Ri. Situ ini campuran gagak barang dilebokno. Cekorong. Pokoke datang cekorong. Ono pesen nek duduk gagak lho. Arek kok pisan. Nggih manuk. Manuk sing mengandung minyake mengandung hormon. Iya. Iku setorno manuk apa kon duwe, Man? Ono aku duwe. Ono. Puyuh. Mana puyu? Tidak, jangan nomor ya, akhir-akhir dulu ya. Mana sih bangsa malu ya? Bangsa malu? Waktu kan pura-pura tidak tahu. Bisa mana puyu ya, Mo? Tak puyu-puyu aja. Pas. Apa? Mana ya bapak? Oh iya, iya. Iya, pas. Iya. Manuk puter. Mana ya bapaknya kan tolan dua manuk puter. Manuk puter itu ya, gede ulu nih, tapi gak ono. Kok kalau dibuat tak ngawur? Ya, gede ulu nih, dicampur, dudul lah kan. Kayak kemucing lah. Ngawur lah. Lu hilangin deh, Tam. Kenapa? Apa kelas ini, Kon? Dodolan tak ada. Dodolan kayak ngunusi keping dulu, mati ngeluantong. Iya. Tidak karena orang ngandok, balik. Iya, jagetan siwer. Ayo, nambangin sama deh. Mana dah? Iya, ayo. Bareng. Ayo. Thank you. jano omoy, waduh. Sekarang saya dia apa nak delok siwa tengen wae tong, betul wakku. Kena musibah di pangan barang. Apa iya terus aku ini keputus asa. Tetap tak riti, tak obong, marana tak garap mana. Tetap. Weh! Hey! Nio! Ya! Kira rek di gubuk ini. Lapo, kan di pedus ya? Pedus ya nanti. Ya iya tak kewantang pinggir wetan. Ya pilih no sing ngono suket teta. Ya apa rek, gak ngomong no pedus. Ya apa sih dia ngomong? Ya delan sing petang kedok ini, udah no pari ini balas gitu ya apa. Ya iya apa maneh, wong tekat mudun tandur, wis dipangan wereng. Wis gak perlu susah, wong taun sing dhisik ya wis mundu api. Lah iya ta. Ngono ta. Oh. Ini saiki dipangan wereng. Iya iya. Ya wis gak susah maneh, ya iya apa carane iso ning garap. Taun iki sok api ngono lho. Lah nek sing aku urusan aku dhewe ngono urusan garap sawah wis penggawe aku rek. Iya. Ya terus nek wis dipangan wereng, biaya gak ono. Sak pari, ya omah sak pari ono 5 ngagem. Hah? 5 ngagem. Ya wis kurang luwe sak ngono. Kok 5 ngagem ya opo sih? Sak ngono 5 gentil iki lho rek. Ya luwe nek sak ngono, tapi nek cara gawe garap sawah, ya mungkin samane ya gak ono. Gak cukup. Nah iya. Nah ya opo enake? Celana ku ya. Celana, sekolah. Celana sing ndi? Iya ya. Piro le celana iku? Ah, kok iso? Paling ya 200-300. Lah yo eling-eling nek sing dhisik ku apike koyo ngono ya iso nyelengi iku tempe-tempe loro. Mulane peno ambek aku ya yuk padha saling menyadari. Iya. Ya ono enak ono gak enak. Ya gak apa-apa. Sarane saiki kadang koyo ngene, peno sok mering-mering lho ya. Heeh. Ya cembene iki arek iki. Kecoh itu tak? Iya, iya ya, si itu ya dikeplek no ya emang. Kok dikeplek no ya? Oh ya, juga nang pasar ya. Jani ngomongin ya, ya apa ya, eman ingon-ingon kecilik, saiki wis katok rupane lemu, jang dikipat no. Nah ya apa mana, tapi lo gak ada yang dijahe ya tak? Aku ya ngerasa lo lo, ini aku yang nolong selo, dia ikrumu lo bisa nunggu. Ayo, singkrumu aku tak berdusi rek. Kimbo kang, nek ingon-ingon kecilik terus wis katok gedhe. Sang didaun kok koyo sak eno ngono mbo ya apa ya? Ngket mang yo meneng gak mbak mbek kaya ngono. Kuwi ngene tenan. Padha ae kang kewan mbek wong padha ae. Iya, soal wis mendoro iku apa. Lah iya. Engko umpama liyane wedhus. Iya, liyane wedhus. Terus mosok aku iki kate dodol lesu ngambil alun nang tangga ya gak pantes. Ya gak pantes. Aku nek eling-eling nek sampean turu terus diklamuti ngono kok. Bisa pindho enak bareng ping telu gebras duit kok. Sakno lho Kang ngono iku Kang. Gak sakno pancen mungsu. Anu. Lah ya apa sido ta kirane? Wis tak sidak nek. Wis sitok ae Kang, sakno babas sitok kecok ana rewange sampean ndok omah. Kedelok-delokan ini lho. Ya enggak, ini situ lah cukup sih. Cukup ya. Kurang piro. Degai kurang ya kurang, degai cukup cukup. Nah iya. Urusan garap lah ambil. Aku dewe cukup lah. Iya lah, ya apa maneh yang jenis penggaweane tami. Ya gak sama sing nangani dewe, kok ngongkon uang ya si ongkos maneh. Apa sih degai? Nah iya, barang wis koyok ngene. Gini-gini kan ya? Mm-mm. Aku tak mulih salin telur nasi. Pedusuk tungguan gitu terus tak budangin nang bahasa. Ngono ta? Iya, ya apa mana? Malah jauh-jauh bejo. Iya, jauh kadek. Penuh jauh kadek duwe pikir mah. Ngono malah sumpek mana aku rek iya. Lah ya karku saya kelas-kelas no. Iya, saya kelas no. Arek lolo-lolo eko yang ngono itu. Duh, ngerinti arek kan? Lo tambah ngerso lo tak ngono itu. Wih, wih, wih. Apa? Bayang tak tanjang orang ngarepi kandang. Tentu lu dusi kan sangin. Apa? Dusi pas ya? Iya. Ngepres-ngepres tanjang lu. Nah apa? Karena ini kena berdiam. Tentu aku nang buri tak selok. Lu. Tak zaman iki lak ono ae. Janjene nek kasih cetai hiburan guyu. Panjenengan iya. Ya iya apa nek wong sedih tok perlu ne apa. Wis ya yang meneh ya. Iya wis cukupen. Heeh. Malah yo sida ilang temen kono nak. Ya apa kula apa kan? Apa dodol beras? Aku dodol petik. Dikati tak tukokno jagung gak duwe dhuwit sih. Ya lek berasmu tak cecuk petik. Ya masuk ya beras durung payu. Iso kelaris ya makani petik. Petik sampean lemu. Beras tak ndunak amblas. Namanya sak ndunak ya ono pritungane tak kon niku. Cak to lho. Gak perlu cak so. Gak kepethuk sik. Cak saiku petik gak tau kula cak so. Nah, tepon, Di. Gak tau kulak bodo jagung, kok. Kulak pete lah sing gede-gede dadak oleh cili-cili. Iku mbomen domen dadak diolong, kaya. Nah, iya, saya cak tolong. Wong aku ini dodol beras, durung payu, sama jalui, dan makani pete. Aku jani ngono ya. Gak sampit dodol beras, sampe sepeda aku lho tak sekolah eno. Nah, lek kakak Joko lulus, amblas. Aja niru alimin lah kan. Ini sekolah terus saya. Wah ada lais ni loh, orang nyambut jauh di sini jodoh. Kak jodoh beras ya liane. Aku sini dice jodoh welut ya kak jodoh. Wah tu kalau welut tengah wangi anzu, sampai di cokot-cokot tulah barang. Barang orang ireng-ireng tak tut, tak betak duduk welut. Apa? Apa? Lho, tak sah? Apa dik? Lho, ngopi itu dikesat dah sah. Tapi lak ngumbah ya apa ini? Mau nelek bindel. Iya. Gak warung aku. Apa? Ini betek tekan di. Ini betek Gromo apa betek anu ini? Betek horeng. Temen tak? Betek dulu lah. Mane tak pakan jagung tok mesak ku tuku. Lah jagung tok endi? Teko arek kono. Meneh iku dolan ta? Sisi kulak beras iki sakno tok wetok. Mesthi sing lanang kudu nyambut gawe sing wetok nyambut gawe. Lah iya. Wong lanang metel. Kowe cak songe surukno bojomu iki sing wetok nduk omah nganggur tok. Gak tau nyambut gawe iki ya temenan. Apa bojo sampean? Temenan. Apaan gendeng iki ta? Gak ngerti. Ini oleh kaya tok guyu. Ini kaya kaya? Wah, gak enak ngomong turun jopo. Wah. Ojak nyinggung perasa aku lho. Gak. Tapi bu jenis sisi ku ya nyambut kaya, tadi gotong royong. Ini bujuku nerima. Nerima? Tak kaya ini yang menang. Tak kaya ini yang menang, tapi yang umat di sini. Tapi bu jenis tak saya gitu, ya. Podo nyambut kaya ini. Sing lanang kulak betik. Cuma tak itu pula jagung, jadi enak lah. Ya enak. Saya kari joko ngayal. Masih jagung kari joko, enggak melot nandur kari joko. Belum hari. Saya kano anu aku. Saya kano main cili ya. Nampak nara hari kira. Iki semua tapi cek dorong. Dorong. Ini kalau jalan nampak berasa jilo. Kalau beras tu mana? Hei, minyak sedikit, nyalak beras sedikit. Apa mana makan ini sedikit? Yo, nak isok tak so. Eme tak tahu lo, jangkep no kabe, biuk no kabe maren. Disangkuk, masih isang kukut. Kalau lebati ya aku rumah so. Ya so, petik mana kok jungkel aja so. Nemen kok kanya ini petik gue. Nah ya dike. Ini aku mekai petik gue. Kan dah. Dike sak buntutin nak duwur ya apa ini. Kok menduwur mana so, ngomong khawatir hilang kok. Loh, khawatir. Loh, tak so, mate tak so. Ngomong petik mate ya dikawo. Kau nggak nemu ya kau? Ush, mata masih mata nggak tahu, nggak tak boleh sih. Untuk saat ini, tu saya kiri kau nengkatin nang di pasar di kau ni ku. Ya aku tak ngalih nang kau, doan kau nengkat tolong. Kula ya singa kerong pintar, kau kula sak cengkir. Berarti ini piro kalau sak cengkir ini? Sak cukup panjang ini ya. Nah iya. Ini gak piro. Cuma ya oleh yang sisi penyanyi rata lumayan gitu ya. Loh, aku gila. Dodol gila dikaya abang-abang lantai. Loh iya, percaya. Masa Pak Roy. Sak saya kok Roy, lah apa sih? Roy, ngaku. Ah, gila kacarek. Anaknya DR itu cak tolo. Tidak ngeri. Sombrolas bengi pun dodok aku. Iya. Dodok apa mu dodong? Sini ada kan itu siapa? Penong gak sih? Ngapain? Ini kok, dan lalu Sis, wis ayo, toto Ngulik apaan ini, toto? Kalau nang bahasa gak bareng sih, gak gelem kok. Iya sih. Sing lanang cemburu puno, jadi gak karuan puno. Karena aku metu gak tau lo. Iya bener. Kau sang-sangnya dicoplok hari. Apa? Kau sang-sangnya dicoplok. Kok kamu nombau umbah lagi? Ngawur rek. Tekan bola lah, kok kan bojo kena dijongkir kok ndisik bener. Iya. Ayo bojoku ya gak apa-apa, Pak. Sing ndisik murung-murung cak iso dipanggang dijongkir. Eh, jangan ae, Pak. Jangan ae ape yo ngawur rek. Sis, kok nang yo musuh yo? Ya wis tak ambiran. Lek teko pasar mampir warana gak iso muleh, sik ana urusan. Lha apa? Lho yo urusan PT iki lho. Ya wis. Golek PT wae dak urusan. Nek PT wae dak. Ya saya iki tak so iki. Ya ngono kok tak sabun ya. Ngono kok tak. Lek anu ngene sandinge Pak Lurah kono. Nek petik wedok, babon-babon. Oh, babon ah. Heeh. Tak pikir babon aku repot. Ora kena mare. Ora apa mau tuwa. Eh, sis ya. Engko pondo wong gak omah ya. Ya wis aku tak muleh. Iya. Soalnya gak payu tak muleh. Arek wong gak kurung pasar iki kok balik kuwi opo. Minemen kok gak payu niki. Kenapa rata-rata wedi sih? Wah, munawar kan. Bukan teko. Tasa, petuk nisanan bener ya. Mosyo. Gak apa-apa, coba. Ya, wedi sih. Wedi sih rata-rata sampe melet. Meletnya gak soalnya pegel. Kenapa? Nanti pendeli ikat soalnya. Tengah aku teh, coba. Wedi sih deh, bro. Waduh, kok keselen. Melaku bilang kilo emang? Hitung kilo. Kaya gak kuat rek. Lho ya, anda dulu. Oke, lu terus gak mati. Nih, Kak So, tolong Kak So pijet sama sini. Eh, jangan aku dukun pijet pedus ya. Nah, rek. Kak So, gak ahli nafsir. Rek, saya lah bakul bete. Bete aku ini. Ya, apa lo, jangan neng pasar hewan lagi. Terus kalau apa lagi? Ya, gagal pedus ini. Betul, kaya apa. Wis pernah aku umumnya senter main. Wong tani sing paling rukun sak bojone kan nok maneh kaya benar kok dodolan bareng ah wong itu ya ono wong segoro ilo asate wak iya wong ya ono lekas ono lekas kurang lho iya kebi aku segoro itu dulu bareng ngomong amu tapi kepacet nih kapan kartoli anu siapa ini munabar itu main kepacet apa ya anggaranmu mesti sambuat ya mito wanita sambat itu gak ngelok tau pegel nyamit kaya macil gak sambat tau aku nanggok aku nek ndelok menawar cocok kempel. Penon nempeling aku lho nggih salah apa. Ora apa sik. Ngene lho, ora wedi sik pitikku mencel kono ya umek kae. Ngomong. Kono ngomong apa lek mabuk sok ngomong kono iki. Wong dodol pitik ya ngombe. Kon pitik matek wong e teler iki. Mosok gak iso mlaku dhisik. Gak iso. Tiga. Ini ya, kira kok peksa mati. Nek mati kalau duit. Loh, kan wong aku dudu wong wedok. Kadek iki wis awan, sampe nang pasar tutup pasar jam piro? Loh, iya ya. Belantik mulai kabeh. Ya ben tak runding ampre glise dadi duit ya, Bu. Ya syukur ta nek kon gelem lho. Ngene aku nulung sampean sakno. Kuwi lek butuh duit ah. Kanggo biayai sing ana omah, mbok kanggo apa kira-kira? Kanggo garap sawah. Iya, garap sawah man. Lek butuh duit ah. Ngene ya, Bu, wedhus iki tak jalan pitik. Sik nang payu. Iya. Siapa ya, Pak? Sik nang payu. Pedusku. Pedus iki tak jali pitik. Pernah sik nang payu ah. Nalek pedus iki kok seret mati. Mati. Munggo kok gotong buri wong piro? Gak gelem sapa gelem gotong pedus iki lek setepak ndase. Iya. Setepak sing gotong buntute wong ana. Loh, iya. Iya, terus ana angine ya apa? Mun kan gak kira gelem ya apa? Aku gak ngakali lho ya. Umpama mati ya tak peksa ya. Tetep aku mulih membak tangan kosong. Nah, iya. Hari ini gak oleh duit. Nah iya. Jelas nang wong wedo. Heeh. Wis gak petik-petik pokoke payu. Nek petik ya. Iya. Wis iki gawon. Nek petik ku pisan alot. Heh? Nek petik pisan. Mung petik mantek ngono. Iku gampang golek oleh badine iki tak kei. Iya. Wis iki petik sampean gawa. Iya iya. Wis gak gelem muni petik iki wis lulut wong lemu ni kok ngene. Heh? Nek petik lemu iki lulut iki wis katik mu blas iki. Aku kuatir gak kena cepet. Enggak, gitu. Iya, iya. Pitik gawon. Iya. Lapa dahi lilakno. Ya, ini kebih aku bisa. Iya. Nah, itu duit aja. Nah, iya. Iya, cara cara ngelak duit ini ya, bis pete. Bis pete, ya. Sasa. Emang enggak tunggu di sini aja sih. Iya. Ya, emang iya. Ya, ayo, gue tak kaya di sini. Tak tinggal kan ya? Iya, iya. Kena sedang oleh duit, sedang budal loh ya. Iya, iya. Ayo. Apa? Dikotong. Dulu, di sini aja. Sedih lah, kurang-kurang weh. Umpama tak paksa, jelas setengah kilo, semelet, mati. Halo, Bang. Ajak disini. Halo. Halo, Ri. Iya. Serahkan kucing. Coba. Harus serahkan kucing, sedihnya kata dol. Nengono kucing itu gak beda menungso, bisa sirsiran. Bukan gak bisa ngeranjir. Iya, jangan tak dol, gak sirsiran. Aku lagi kucing perawan, gak jago. Iya, iya. Terus ada kucing tua, kucing boan, kucing bengkaroan lah. Iya. Kata kucing Joko ambil perawanan sisiran. Sisiran. Kok cara menungsaning ini kucing lanang ini lara wedo. Iya. Ngomongin ini. Iya. Sini wo, sini wo. Terus, iku kucing wedo jawab ya. Jawab ini. Tak mau, tak mau. Jadi konsempel ini. Iku lo kucing bawaan iku nyomblangi. Iya. Kucing perawan, nyomblang kucing perawan datang ini. Iya. Mau wo, mau wo, mau wo. Terus. Iya, pengaruh lahan yang karpela iri ya. Iya. Bacok ngini. Nga ngaono, nga maono. Iri. Iku ngono gak ngerti. Iku wis unine kan iku. Kula walulas. Kayu piro? Kucing. Mati 16 dari loro. Siapa ya rugi apa? Saling ini. Panjen pemerintah wis menganjurkan. Iya. Jadi pertanian iku. Bekas juga terserang ngomong bereng nah, ya. Kan guna bulan itu ikut juga apa? Nah, bulan ini apa? Kucing saya itu ya, larang dekat. Nah, saya ini ya apa? Itu yang pasar. Kenapa? Gajak. Pete? Iya. Wah, itu lemu nih, Mas. Lulu temen-temen buang kok. Oh, saya ingin aja lho. Ini pete kelak pasaran ini saya kelak segendu, kan? Tapi biji iya gak gelom gerak. Iya. Gak ngelukur aja. Ini cepat mati nih, pete. Aku khawatir baik kena tele aja. Wis tau rupe kucing kucing lemu-lemu loro wis. Wis apa bata tak elang-elangan aku. Iya. Kucing loro. Nah, urip ana petikmu bapak nyitik iku. Nah, aku oleh kucing loro kan oleh bapak nyitik. Nang apa petik jange mati ngene. Kapan itu lah kucing iki. Nek dibutuhne wong tani. Oh, cita iki nek 5000 kayu. Lumu sih. Kayu wis. Temen tah kon iku. Lah selamat mati kok kon dhisik lah wis. Iku gak sumpah kon mendakno aku ngene. Muka-muka cok metuk kawan nak wis ah. Iya iya iya. Iya iya wis. Tak gawa ya. Kucing kawan garu kan. Iya iya. Kon sak ida. Kucing gede ni sak mini kok tak kesak iya. Kon bawa karung tangga. Iya karung plastik iya. Iya. Tak tinggal ya. Iya iya. Jalan kayu kayu tu. Temen tak. Kesek muka tu karung ini. Iya iya. Enggak. Rezeki gak kurang kurang aja ni. Menang. Ita. Cara perhitungan ini wis mateng perhitungnya tu. Kita nang pasar nggak wedis, wedis kata mati anak tengah jalan oleh jalan petik, petik kata lemu, lu kata budal kata kepetuk kucing loro, itu beneran wes dijual ya macam hari, paling gak ini tak berpelayan dengan temen, tak cilen di perapatan itu DWD. Ini barang wes nucul, cuma tak maksud nucul itu dituku wong. Paling gak itu lo ngewuan lo senemewu. Mulih, gawa duit, bojo seneng. Beres. Padane ulek tekun. Pokoke nek gelem ulek ya slamet nang. Antik wae pasaran. Mesti bau bakul kadang-kadang yo anduk rene. Gumugo ae enteko. Tapi repot iki kadang-kadang apes kanca mampir. Kanca mampir ya ngono. Utang. Cepat, cepat. Kendi. Tenang pasar. Iya. Mangan dah. Eh? Mangan aja. Bareng penuh gak nih. Betul apa sih ini? Hah? Gak betah apa itu? Arek iki lho umume gak betah kepada itu, Bu. Iya, kan iku bitor kaya apa kan. Wis mliru ta kon niku. Mosok karo cucuk ceker iki karo kan. Si goblok arek iki nek nemene dawet yo masalah kok kanji dawet e. Nah, urai. Iki kene cocok tete. Nek ono cocok karo batinku gak pas dalem warung rek. Lah iya. Aku men tak enggoki tak rani tukang las iki. Tete pandi. Nah, ora iku dodo coto wae, mesti gak rodo coto. Lho no, butune. Lah sing ireng titik. Titik iku anu iku. Ku sing ireng kok gagak, ngerti ya? Heh, sing ireng kok coto gagak. Kalau lu pernah wong kene iki. Oh iya iya. Termasuk modern iki, 82 iku apa coto PT ono coto gagak ya ono. Oh iya. Zaman-zaman maju ya. Oh, gagak ya manuk padu. Coto ini kemana tiper di kota jan iki. Kene cuk melengmu. Manuk tiper lho. Nah, ora iku iku. Gak cocok dengan keadaan kau dijual. Kau ni kemangan dah ya apa kau ni? Sembarang nak penuh belas ya, kau no mangan. Kau belas belas aje, gak cuit kau ni. Mangan mangan, cak enteng kau ni tinggi ni loh. Iya. Kan mangan gampang. Terus? Ya. Iki yo turun nolak mangan. Iya iya. Terus? Ayo omong omong. Nek kau ni aku lak di kau nanti kan nolak nampak. Aku mesti gimana? Lo tak ngu. Aku sih gimana? Kau nak nyeluk bujuku lak di. Oh, bocor muda. Iya. Oh iya, terus siapa? Aku orang gini lah, kena musibah urusan tandur tu lah, tangan lerang. Wah, iya iya, terus terus. Nah, terus aku noleh mana? Sekarang orang sih tak tahu lah, kak. Iya. Ya cempe itu tak kau, kak. Lo nak di jalan? Apa? Dah tak semper, kak. Iso melaku. Kalau tu semper tak semper? Kak ngono semper. Oh semper. Tak pekso ini bang, kau tak gebuki mati. Mati ya. Kepetuk tolong. Oh iya, kalau dah iya iya. Iya ya, kecuali pasuan. Terus siapa? Wah, aku seneng batinku. Iya. Wedhus ngene tak gebuki jelas mati. Daripada wedhus meninggal dunia. Nah, mati. Iya. Aku gak nyekel dhuwit. Iya. Terus tak cemot kene iya, iya, karo iya, iya, iya. Terus nang budal nang pasar. Iya. Safari. Iya, kanca dhewe. Umumnya lak kulak kucing. Iya, iya. Terus lak 18 mati 16 kali loro. Nah, terus? Lah iku mangan terus. Gak apa orang babon ya? Iya. Saya jalan kucingku. Hmm. Kira, lo saya kembang tangan ambil tu nak kucing kamu grebek tikus. Hmm. Ini kucing sitok kon jelek sitok kali 5,000. Oh, jangan. Mereka harus 10,000 batin tu, gak 5,000. 3,000-an naik. Eh, apa? Kan orang kenal. Tak ijalan lo. Lo kalau dia apa pak? Cekok lo, kekon itu. Apa? Wah, wis berat balik kondi keluar. Berat ya. Wis. Antara ini sangat batu muda ini kondi. Termasuk arek main trik, arek setrik ya kondi ku. Masa aku gak ngurungok no awalan sampai akhir. Bojomu ngomong balik kondi. Iya. Butuh duit. Kau jodol wedus. Wedus kan urung petik. Petik suruh di kucing. Iki lu ya apa? Kucing lu ya apa? Kucing lu ya apa? Bakar pernah ya apa? Mulit jajari bojomu kan. Uang bojomu gak tau mering-mering. Gak tau mering-mering. Sabar-sabarani uang. Ruh cacing sih. Iya. Cacing minta ada bergerak bela diri. Apa mana bojomu? Butuh duit. Ya apa kan itu? Gak tau. Gak perlu diusir kan mering-mering bojomu. Gak tau. Bojomu ngunuh sabar. Temenan? Lelele. Temenan sabar? Sabar. Ayo tonton bari aku sabar. Ayo, totalnya apa saiki? Nek kok mangko nek bojomu gak muring-muring, iya. Dhek bisa ketai UPN. Temenan. Tapi kok sok galine? Iya. Nek kok mangko nek bojomu muring-muring totalnya apa? Lho, wedhus kari sitok ndek omah teken. Temenan? Heeh. Tapi engko nek sekomamu kok aja melok ngomong, aku sing ngomong. Gak, aku gak ngomong. Temenan? Iya. Ayo wis, ayo. Aku ibu jomu. Kan oke ini ta? Iya, cuma aku cocok ngomong. Apa tak temen nek ngongkon bojomu dodol wedhus? Iya, jenenge tak kongkon. Tapi ngene critane, Kas ya. Wedhus iku mang diurupi Kartolo pitik. Terus? Lho, baru sadi pitik iki mah lho. Kepethuk safari diurupi kucing. Terus yo apa rasane atimu, Kas? Heh, dadi wedhus diurupi pitik. Ha. Pitik sampe diurupi kucing. Iya, terus yo apa kan dikamuring-muring kan? Wah, yo. Ha, walah, iki muring-muring. Ayo wedhus aku kok. Lah iya wong wedhus sampe dijoli kucing. Mulai merintis. Ya apa cak, sampean iki cak, cak. Iya ya. Tapi apa maneh, mbok menawa panjenengan wis wis teko apa sih bojoku cak Bas, ya wis babas sakno cak, sampean ya apa. Lho kok gak ngeling-ngeling, Pak? Enggak, sampean. Gak ngeling-ngeling, Pak. Sampean cak Bas. Hancur hatiku. Aduh berat rek. Ya muring-muring cak Bas. Ya apa ya, Pak? Ya apa? Muring-muring cak Bas. Kok gak muring-muring, Pak? Lah iya. Lho, saiki duwe endi? Nek ngene berarti aku kalah. Wis. Empon-empon, wes. Wes, aku saya ketahui, yo. Lek-lekan, wes. Kok berani? Lewang mandi ucap penuh dewe hari ini. Ya apa sih kata ini? Wes, gampang. Nek panjang ini kan kepingin merui sejarah persoalan ini. Ayo, nak di rumah, aku tak ceritani. Urusan duit saya ketahui. Nah, karep sampean ya apa? Lewang, pompongnya ke duit saya ketahui. Ayo, ndalek restoran sing gede mangan, rek. Sing enak-enak. Iya, mari mangan, tak deber, no. Sejarahnya masalah duit saya ketahui. Ayo, wes, nih. Ayo. Thank you.